توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعليم والانتفاء والنفع والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإهداء نسلمنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء الآمنين علماء النهديين ساداتنا الآلين والمؤلف كتب علوم الدين أحد المستجدين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدنا وأستاذنا ومشايخنا ومن سبقت في هذا المقام في التعليم وإخواننا المسلمين المسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم دينيا دنياويا غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وانشراح القلوب ونيل المطلوب مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحم الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما

nikmat dadi wong Islam, nikmat saged ngelampai kempal kali tiang ingkang soleh, nikmat ilmu lan sak pinunggalane. Mugi-mugi sedaya sing rawuh sing ngaji sedaya kagungan niat kepingin dadi tiang ingkang sae, dipun sembadani kali Gusti Allah, didasosaken dikempalaken kali tiang ingkang sae. Sedaya kepingin mendapatkan pemberian Allah, apa yang diberikan oleh dumateng tiang-tiang ingkang soleh, mugi-mugi kelawan jembare rahmati Gusti Allah, kemurahane Gusti Allah, sedaya sing rawuh diberikan, diberi oleh Allah pemberian yang telah diberikan kepada tiang-tiang ingkang soleh. Wangsul bibar sangking pengajian, dosa dan kesalahan kita mugi dipun sepuro kali Allah. Kita sedaya mugi tetap dalam lindungan, bimbingan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, saged ngambah melaksanakan kehidupan ini pada jalan yang diajarkan Rabi. Gusti Kanjeng Nabi bangga seneng dumateng kula kali panjenengan sebagai umate. Gusti Allah muga-muga ridho dumateng kula kali panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Terusaken pengaosan kitab Irsadul Ibad sing tutuk ganjarane wong sambang wong loro. Waqad ghalatu man atlaqa karahatahu. Naam. Bener ngene ngarep jarene mang. Lekne kapan wong sambang wong loro, ojo wong loro iku mang diceritani, diomongi sehingga wong iku mang ngersula, sambat, nelongso, kaole. Lelek kapan ketemu ono wong loro iku mang sambat, yoga opo-opo, sambat ora opo-opo, merupakan pelampiasan ngeculno unek-unek sing ono jero ati, ono pikiran, cek gak jadi penyakit. Cuman nae lekne sambat iku ojo ngersulo. Ya Allah, loro ni Gusti salah nopo. Tak oleh. Sambat cuma, insya Allah. Dan ya, gak ngersulo. Ya, rido nanggini Gusti Allah. Ya. Lek ngomong enak, lek ngelakoni soro, tapi belah belajar. Kalau toh kita itu mendapatkan saudara kulo kali panjenengan dulur kok loro disambangi, iya, kok mari ngono, kok sambat ngono, wah wong iki blaen iki tidak akan mendapatkan pahala, malah akan dikuasai oleh setan, lebih baik kita tolong. In amkanahu ayyur syuduhu bilutfin ila anna dhikra awla fa'ala. Lek kapan de'i iso, iso. Sambang wong loro niku wau ngomongi, ngandani secara alus, didorong supaya wong iku mang lebih banyak dikir nanggene Gusti Allah. Dengan istighfar, maca subhanallah, ya hayyu ya qayyum, sak iso isone sing diwaca. Keranten para hadirin sekalian, lek kapan tiang dikir niku jare Gusti Allah, fadzkuruni adzkurkum. Fadzkuruni, podoh ilingo siro kabeh, nyopo kon nanggene aku, aku sopon Kon lek nyopo aku nyeluk aku adzkurkum, maka saya akan mendekati kamu. Aku kating rewangi kon. Dawuhne Gusti Allah dalam hadis qudsi, ana jali suman zakaroni hina zakaroni. Aku iki ngrewangi ngancani nanggene wong sing eling utawa nyeluk aku. Kapan? Ketika dia memanggil saya, saya akan datang seketika. Sakala iku aku teko. Lah selama de'e niku mang dikir menggerakkan utawa ngoba-ngobano lisane nyeluk Gusti Allah, selama itu Allah bersama kula kali panjenengan. Kilo saking lomane Gusti Allah, saking jembare Gusti Allah ngekei kesempatan nanggene umate Nabi Muhammad yang besar. Ono endiae kapanae kon nyeluk aku, seketika iku aku barengi kon. Kira-kira sampean kula kali panjenengan iki lek dikancani Gusti Allah sumpek napa seneng? Nun buktine sampean lek seneng sampean mikir. Sekira-kira kula kali sampean lek wayu kumpul ambek wong ngrasani apa dzikir? Nun ngrasani apa dzikir? Lek dikir ngundang Gusti Allah ambik malaikate, lek ngerasani ngundang setan ambik iblis akeandi. Ya lek ngono potongane awak iki sik senengan dikancani setan tinimbang dikancani Gusti Allah. Bukti ini awak iki lek nganggur-nganggur sering lamun nae jajal mocoho. Ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum, ya hayu ya koyum, ambik ngenteni wong tuku bensin. Ping piro lek iso sedino sewengi kumang sanjangi Sayyidina Ali ping sewu boten saged Ustaz. Jare Sayyidina Ali, lek gak iso kontan, lek pembiyen asing kontan, lek jaman akhir kredit, krediten cicilan, sing penting jumlahe sewu. Wis mari maca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wocon wis Allah jangan ditarget, nanti kamu akan tahu sendiri akibatnya. Ngene rek lho. Iya. Diwoco ae iki. Iya. Karena ya hayyu ya qayyum itu adalah sapaan Allah yang akrab jenenge Ismullahil Adzam. Umum gawe umat Nabi Muhammad. Ya. Yeah. Pimpinan, Pak. Sewu. Lek wis biasa gampang. Monggo kula kali sampean membiasakan diri mengisi waktu dengan banyak zikir nang Gusti Allah dengan harapan agar kita ditemani oleh Allah. Apa maneh waktune lho, loro. Di antara yang dianjurkan lagi nalikane kula kali sampean sambang wong loro, iki sing paling aneh niki. Wa ayyas ala al marido addu'a alahu. Sing sambang njaluk pendonga nang sing loro. Kuwalik ta kuwalik? Kaya iku ali. Lah lek sing sambang iku mang kewajiban lek sambang ya dungakno. Dungane wonten mriku nggih ya, kin ditiwano. kesempatan sampai niku wong loro umbang loro. Ayo cak, pung-pung sampean disambangi malaikat ambik Gusti Allah. Aku dongakno. Yo kliru kon. Sing loro iki ya dongakno. Sampean tak dongakno pasti. Cuman krono sampean iki lagi mandi-mandine dongakno aku. Dongakno wis kon. Dongakno seger waras ndang loro. Dongane niku wong bali nang awake dhewe. Iya, kan jarang toh. Lah lek wong dikeki ngene, oh kon sak niki dadi waline Gusti Allah gak maksiat blas kon sak niki. Ana ngene amben tok. Lah lek kon gak lara keluyuran ae, jenenge mripat iki jelalatan iki ya. Delok kono apa maneh ugi masyaallah. Wonten ta? Gak ono ya apa-apa. Insyaallah lah pung-pung sampean loro mandi dungane aku dunga dungano. Ngono iku ya apa lisihatil khabari bil amri. Karena ada hadis yang menganjurkan lekne wong sambang wong loro sing loro dijaluki donga. Krono dungane wong loro iku mandi kangene wong li yo nggih ya padahal yo bali idza da'al muslimu akahu fi dhahril ghaibi lek kapan ana wong Islam dungakno dulure ku manggak ro qolatil malaikatu malaikat menjawab falaka mislu dhalik Gusti Allah wis nyembadani dongamu sak durungi dongamu dikekno wong sing kon dongakno kon ditalangi Gusti Allah di sing sambang kon dongakno seneng durungi seneng dikekno nang sing sambang wis dikekno nang jene sing loro wa annahu kadua il malaikati dungane wong loro niku mandi koyok mandine dungane malaikat duduk digawe dhewe lek kapan dungakno wong li yo ya sikil Pak ya sakniki pompong kon mandi padha mbek wong tuane ya. Wong tuwa niku dongane mandi nang sapa nang anake. Krana apa? Wong tuwa niku welase luar biasa nang gene anak-anake. Lah lek donga kula kali sampean kepingin mandi nang wong liya, nang masyarakat yang banyak, maka kita harus mempunyai welas nang gene wong liya. Koyok sampean melasi nang anak dhewe. Yo wali-wali niku si Allah niku. Rino wengi gak mikir gak ndongakno anake bojone, tapi sing didongakno santrine. Mari ngono jamaahe, tanggane, masyarakate. Keluargae yo kah? Katuh. Wa sahha dan wonten hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin lek kapan piyambee sambang mlebu nang gene wong loro qala kanjeng nabi ndonga la ba'sa tahurun insyaallah. Lek umpama sampean sambang, lek iso cara Arab ya cara Arab, lek gak iso artine ae sampean sampekno. Mari sambang biasa takona. Ya apa? Apane sing loro? Iki, wene ngene wis entek wake ngene. Iya, aja ditambahi. Iya. Tonggo kuwi lho. Loro mek ngene tok. Kate ditukokno jenenge gedhe iku sak apa? Sak plastik ngono, gak nututi mate. Oh, ngoten. Sing kene dah wedi. Apapun yang difonis, yang dikhawatirkan, sampean cuma gedekno ati ngene. Iku menurut dokter. Ya. Ojo cilik ati. Ya, hitungane dokter lho gak padha ambek hitungane Gusti Allah. Ya. Wis cangking ngene ya kok ngrijiki kotoran mari ngono waras. Gak apa-apa rico iki. Wong rico iki muter ae dikandani wis tuwek sing ganteng. Ya. Gak gelem. Krana Gusti Allah sayang akhire dikei loro. Anteng ana ngene omah nggih ya. Lah ngoten niku lho carane Gusti Allah wis gak apa-apa wis. Insyaallah mari ngono sampean waras. Ya. Dungo ngoten to. Ya. Lek sampean iso dungo ngoten, mari ndungokno ngene-ngene wis gak apa-apa. Insyaallah mari ngono waras. Sebalik nih cuman gawe ngeringano ambik berseni kotor kotoran dosa lek kepingin cepet sing ake istighfare tapi ojo ngene lisan to akonono astagfirullah Gusti dosa niki kula kata Gusti sampean dudukno sampean sadarno dosa pundi sing dadai kula ngeten iki Gusti sak mantune waras engkin pun sampe baleni maneh iku istighfar lek muni astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tapi dhek iku kok gak menyadari kesalahannya ya suwe ana tapi gak anu padha ambe wong kok bepil ngene lho ya. Apa lara kon pokoke pil ae. Lah pantangane tetep dipangan. Iya. Yeah. Apa kon iki lho sik rasane gringing ngene gawe nekok ngene lara ae. Tapi doyan duren. Iya. Yeah. Masih pil entekake ya enak dodol obat terusno gak popo duren. Sehat kon ngene. Pil kucek ditambah laris. Padha yeah. Ngoten istighfar. Yang cepat untuk mendobrak niku wau sing didasari dibarengi ambek rasa salah boten enten tiyang sing boten salah Kanjeng Nabi sudah mendapat jaminan ngoten niku lho wis Muhammad wis ojo nemen-nemen kon oleh Toha ma anzala alaikal qur'ana litashqa pernahkah kita mendengar firman Allah yang bernada sayang dan ngeman dumateng makhluk selain ini Toha he Nabi Muhammad Nabi sing jenengi Toha sapaan Allah Gusti Allah nyapa nang Nabi Muhammad dengan majek Toha ma anzalna alaikal qur'ana aku ngekei nang sampean Al-Qur'an ini sampean laksanakan ojo nemen-nemen oleh jangan maksimal litasko karena saya akan mencelakakan tidak Kanjeng Nabi kula dikongkon ngalor nemen kenceng ing walor sampai Gusti Allah niku gak tega nggih yeah. Gak tega saking ati-atine nggih yeah. Mergane masyaallah boten enten makhluk yang dicintai oleh Allah melebihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa alasan. Memang Kanjeng Nabi paling gati paling wedi nang ngene Gusti Allah. Ya. Yeah. Sampai Gusti Allah ngoten. Masya Allah, kalau toh kita membaca Al-Qur'an dengan hati, dengan maknanya kita akan bakal menangis. Kita akan semangat. Sebelum kita ke sana wis wacan pokoke wacan golek tombone ati. Tirakata no urip iki golek informasi kene padang liwat maca Quran. Ya. Lek ni arek sak niki kata Pak sing mau saged maca Quran. Tamat SD, tamat SMP semua dapat baca Al-Qur'an, qiraati, tilawati. Lah ngoten nah. Cuman marine iki lho biasane maca Quran maneh kuwi wis lali. Krana cekelani HP, laptop, internet wa ala alihi wa sahbi ilang bisa. Oleh ngono maca Quran e ben anjene karbitan. Nggih. Yeah. Mereka ini sampai ini wis ngajek no anak nang TPK tuluk pasran no mane nang gene wong kongkon ngaji uswanu ya wis ditaskah ambil ustad-ustad pasran no wis jadi nang gene sampai cakep ustad-ustad anak kula pun mantun TPK sampean bocor utawa sampean lekne iso sampean maca dhewe. Kerancen pendidikan Al-Qur'an itu mendasari watak dan jiwa anak itu. Kula biyen ya, enggak ada adik. Kabeh iku lek diwuru abang kula dhewe kait ngaji nangis. Nangis. Jenenge Quran iki terus ngebes. Ati kula terakhir. Diwuru apa? Yo dhewe sre. Wis wacan. Gak nangis kendel. Kewendel dhewe. Kula heran wae. Rijal iki kendel nang sepe ngoten ya. Mungkin apa kula wis entek, ya. Atine wis entek, kerenge wis entek. Kari dhewe ya. Insyaallah ternyata semua semangat yang diilai apa ni tu dipek deh. Belajar cepat, ngapal no kalam-kalam salaf ni wong Arab itu cepat, cerdasnya luar biasa. Nah, kang ini sing kagungan putra. Ya, umpomo umpomo biye sampean. Dua anak di Atam TPG di Seranon nang Yai Nur Kholis Yai juga kulo sampean mulang Al Quran. Musa isuanu. Dadiyo dilu teko pertama alhamdulillahi rabbil alamin tasret mari ngono terus diwingkingi kula biyen ngaji sering ngoten ya yeah. Kula biyen ngaji teng Ustaz Ibad ngaji tafsir ngaji sret mari ngono wis mut ya sing terakhir ae di terakhir diwaca wacan dhewe wis direken khatam mari ya. Anu zat ngawas pale iya wis buka mana ret wacan lagi tengah-tengah buri reken khatam mari ya teng Ustaz Dal Sayuti nate kula nggih ngoten pertama tengah-tengah reken khatam mari ya ya kata sing guru-guru ngoten niku keranten napa. Bukan orang itu apa, sudah tahu karakternya, akhlaknya dari cukup wong niku wae. Eman Mbak, eman lek panjenengan mempunyai satu kesempatan punya anak, ini pemberian Allah yang berharga, lebih besar dari emas, lebih besar dari mutiara. Cedek ngene mbangil akeh kiai sampean pasrano. Ojo jaga no pendidikan TPG saja lek wis mari serano Ustaz Ugi sampean waca ngoten to sampean jek mblakrak ae ya di santri ngoten lho ya ngoten ya Ustaz Mahmud juga kula sampean anu ya ngoten anu ya wis khatam ning pun pinter awal akhir didungani. Sapa biyen Quran ku nang gene wong iku, masyaallah. Mengambil akhlak dan karakter. Sudah endi niku? Iya. Yeah. Para hadirin sekalian, dados kula kali sampean lekne mlebu nang wong sing lara diwajibane ndungakno. Mari sampean takon sembarang-barang, wis gak apa-apa. Insyaallah. Sampean dikei sehat wal afiat. Cuman loro iki ngistirahatno sampean. Napa? ngurangi beban sampean cegak nemen-nemen krana wong iku kuwataya apa gak kena dipikir serano nang kene Gusti Allah, terutama tiyang sepuh-sepuh wong tuwa niku Pak ya iku wis kabeh iku semar Pak Kadir sampean jamaah masjid iki lho ya kan nate sakit ya kula wara nopo o Pak Kadir boten usah boten mikir anak kula ku anak kula anu ku abis seneng enggita lek penyakit sampean ngeten iki pasti sampean mikir ah anak pun tak sampean tinggalaken sampean serana Gusti Allah bisi i enggih ustad anak kula dan sinyeten ngeten nah istighfar serana nang kene Gusti Allah rong dino waras iya yeah. Panjang Gusti Allah niku welas wis ta beban urip iku aja nemen-nemen kon pikir apa yang kau pikirkan iya kana budu wa iya kana stain jelen atur nonang gene Gusti Allah akui bahwa sehebat-hebat kamu tetap kamu lemah rendah butuh hina di hadapan Allah di saat kamu melakukan itu kamu akan diangkat oleh Allah. Iya. Yeah. Insyaallah. Wa annahu ya. Yeah. Wa sahha aidon. Dan Nabi mengajarkan mangkola as'alullahal azim rabbil arsil azim ayyu afiyaka wa yashfika sab'a marratin. Kanjeng Nabi mulangi kula kali sampean lek cara arape as'alullahal azim rabbil arzim ayyu afiyaka wa yusfiyaka cara jawane Gusti sing agung mugi sing sakit sampean paringi saras lan sehat ngoten to lek wong biyen iya lek wong biyen niku wis diresapi krana sing diwulang niki gak iso diwuru icara Jawa tapi mandine bismillah kula diijazahi kali kanca kula sampean ustad lek nek kepethuk wong katene golek sampean kate mulo soro sampean sampean wah ketar kait bae kira sapa lek iya lek enggak lek nek iya ya enggak lek nek enggak ya gak iya ngoten to lek iya mosok enggak lek enggak mosok iya donga niku Pak lho aja lek iya mosok enggak lek enggak mosok iya lek iya mosok enggak lek enggak mosok iya apa iku niku ngeten lho Ustaz nggih ya ma'imin masyaallah apa yang dikehendaki Gusti Allah pasti terjadi ngoten lho ya ma yuridullah ngoten niku ya oh Quran dibane dadi wong biyen niku nyekeli Quran dadi sampean lek iso cara Arab lek gak iso niato ngamalno sunnahe rasul krana kangelan dudu wong Arab cara Arab dadi sing ikhlas kadang-kadang ngeten ah sallallahu alaihi wasallam ayu afiyaka yashfika kene donga ku jane waduh wetes rek dongane mantep nang ngene ati iya wis oleh mantep to jare Gusti Allah gak tembus tutup gini kupinge gini tok nang gini kono gak tembus kalau sing kene kan ndak cara Jawa ngopo iki tapi gini ikhlas iya Gusti sing agung awak iki gak duwe apa-apa mugi panjenengan paringi saras lan sehat tiyang niki wau ketoke remeh jare sing ngrungokno apa iki di saat doa itu diremehkan maka dia diangkat oleh Allah diterima mandi kecelik iya mergane sampean nek dijaluki pendonga wong merasakan kamu itu rendah diri Karena kamu menyanjung wis khusnudzon tok ae wis. Krana sampean sing mantep menganggap saya ini bisa tak dongakno sak iso-isone aku duduk sapa-sapa. Rendahkan diri sampean, kita agungkan, insyaallah pasti akan ya. Ya. Wis ta, apapun yang kita sandang jangan membuat kita sombong dan lebih dari orang lain. Justru apa yang kita sandang yang lebih dari orang lain seharusnya itu kita sedekahkan, kita zakatkan kepada orang lain. Ya. Ya Allah, mugi-mugi sedaya sing hadir sampean paringi ilmu sing manfaat. Sampai padhisaken tiang ingkang soleh, sampai berikan apa yang kau berikan kepada orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Yes. Jari Gusti Kanjeng, lek sampean maca donga niku wau ping 7. Nggih. Yeah. Afahullahu min maradi. Asal kontraane umur si ono pasti dikei waras sampai Gusti Allah. Tapi lewis kontra entek masih sampai dungan nomor dari apa yang entek oh iya dungan apa Gusti sing agung mugi panjenengan paringi sehat lan saras dumateng tiang sing lo loro iku gae sambang wong loro ono ngarepe wong sing lo. Oh, tapi lek anu zat nyuwun barokah Fatihah supaya paras ya Fatihah ono. Mari ngono didungokno, nggih ya. Lho donga-donga niku di hadapan orang yang sakit. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Allahumma zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karoma. Warzukil kulla halalan da'ima wa akhilla adkiya ulama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد داد صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malam Sabtu depan sholat tasbih.